Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barakallahu fikum Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah hari ini Allah azza wa jalla memudahkan kita untuk sholat subuh berjamaah dan kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Ad-Durus Yaumiyah min Sunan Al-Ahkam Syar'iyyah yang ditulis oleh Dr. Rashid bin Hussein Al-Abdul Karim, dan kita masuk pada halaman 95, Adabul Qada'il Hajah, adab-adab buang air. Bagian yang ketiga, Al-Istinja'. Al-istinja yaitu tentang cebok. An Salman Farisi radhiyallahu anhu qala qila lahu qad allamakum nabiyyukum kulla shay'in hatta al-khira'ah qala fa qala ajal laqad nahana an nastaqbil al-qiblata bighaitin aw bawlin aw an nastanjiya bil yamin أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجي برجيع أو عظم أخرجه مسلم. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dia berkata, dikatakan padanya, قد علمكم نبيكم كل شيء. Nabi kalian itu telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu. Hatta al-khira'ah, bahkan sampai buang air besar. Qala faqala ajal, iya. Laqad nahana an nastaqbil al-qiblata. Kami itu dilarang, Nabi SAW telah melarang kami untuk menghadap kiblat. Bighaitin aw bawlin, ketika kita buang air besar atau kencing. Au anastanjia bil yamin, atau kita cebok dengan menggunakan tangan kanan. Au anastanjia bi aqal min thalathati ahjar, atau Nabi SAW pun melarang kita untuk cebok dengan kurang dari 3 batu. Itu istinja apabila tidak ada air. Dan misalnya kita di tempat-tempat yang memang susah untuk mendapatkan air, kemudian adanya batu, maka tidak boleh lebih kurang dari 3 batu. Aw anastanjia bi raji'in aw admin. Dan atau Nabi SAW itu melarang kita untuk cebok dengan menggunakan kotoran binatang yang sudah kering, ataupun dengan tulang. Jadi dengan batu kurang dari 3, kemudian dengan kotoran hewan yang sudah kering, dan juga tulang, itu tidak bolehkan semuanya. Dan tidak boleh cebok dengan tangan kanan. Yang kedua hadisnya, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajmara ahadukum falyutir, akhraj Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah bersabda, apabila engkau itu menggunakan batu untuk cebok, maka falyutir, maka ganjilkanlah jumlah batunya. Hadisnya diriwayatkan Imam Muslim. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza bala ahadukum fala ya'khudh dhakarahu bi yaminihi wala yastanji bi yaminihi wala yatanaffas fil ina, muttafaqun alaih. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang dari kalian kencing, fala ya'khudh dhakara bi yamini, maka tidak boleh dia itu memegang kemaluannya itu dengan tangan kanan. Memegang kemaluan dengan tangan kanan tidak dibolehkan. Wala yastanji bi yaminihi, dan tidak boleh cebok dengan tangan kanan. Wala yatanaffas fil ina, dan tidak boleh meniup di bejana. Jadi kalau misalnya kita disodorkan teh panas, jangan ditiup, Pak. Atau disodorkan kopi, jangan ditiup. Panas itu nunggu diam dulu. Nunggu turun suhunya baru diminum, bukan ketika panas-panas. Bahkan minum ketika panas-panas itu merusak gigi. Ini juga ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi minum ini ketika pas hangat-hangat. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tastanju birrawti wala bi'azmi wala bil'azmi fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Akhrajahu Tirmidzi wa Nasa'i wa Abu Dawud. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, la tastanju birrawti, janganlah kalian cebok dengan kotoran hewan yang sudah kering. Wala bil admi, dan tidak boleh dengan tulang. Fa innahu, karena tulang itu zadu ikhwanikum minal jin, itu adalah bahan makanan saudara-saudara kalian dari jin, bangsa jin. Ini menunjukkan, hadisnya ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nasa'i dan Abu Dawud. Ini menunjukkan bahwasanya syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita buang tulang itu harus membaca bismillah. Ketika kita membuang tulang, kita membaca bismillah. Karena kalau kita membaca bismillah, maka yang akan memakannya adalah jin-jin muslim. Yang akan makannya adalah jin-jin muslim. Nah, contohnya adalah kalau menginginkan taunya bagaimana jin itu makan tulang. Tulang itu biarkan ada sedikit daging-daging sedikit. Kemudian antum bacakan bismillah, taruh saja. Itu nanti akan kemudian mengelupas kulitnya dan kering sendiri tulang itu. Ya. Tapi jangan kemudian, wah, ngundang jin buat itu. Enggak. Bukan. Nah, ini bukti bahwasanya Nabi SAW itu menjelaskan segala sesuatu dalam agama Islam itu komplit. Dari buang air besar, bagaimana tata cara untuk buang air besar, buang air kecil, istinja. Karena saat itu juga di sana tidak mudah mendapatkan air. Begitu juga untuk mendapatkan alternatif. Apakah boleh dengan batu, berapa jumlahnya? Apakah boleh dengan kotoran hewan yang sudah kering? Kalau kemudian ternyata dikira itu batu, padahal itu kotoran. Ya. Ada yang seperti kalau sudah kotoran, sudah keras, itu modelnya seperti batu. Syarah penjelasannya di sini. Naha Rasulullah SAW al-muslima inda qada'il hajati an yamsaka dakarahu au yastanjia biyaminihi au yastanjia biaqal min salatati ahjarin tazilu najasata bihaitu la yabqa illa ma la yaziluhu ilal ma. Jadi Nabi SAW melarang seorang muslim ketika dia buang air itu untuk memegang kemaluannya atau cebok dengan tangan kanan. Itu Nabi SAW larang. Au yastanjia bi aqal min salasati ahjarin, atau cebok kurang dari 3 batu untuk menghilangkan najis ya yang tidak tersisa, maka itu dengan air. Wa yustahabbu in zada an thalathati aw yaqta'ahu ala witrin khamsin aw sab'in. Dan dianjurkan kalau memang itu harus menggunakan batu itu tiga atau lebih. Ya, yang jelas itu ganjil, mau lima, mau tujuh boleh. Kadzalika naha an yastanji al-muslim bil 'azami aw rawthi li'annahu ta'amul jin wa ta'amu dawabihim. Jadi tidak dibolehkan seorang muslim itu istinja cebok dengan tulang dan kotoran hewan yang sudah kering, karena itu adalah makanan jin. Tulang itu makanan jin, dan kotoran yang kering itu adalah makanan untuk hewan kendaraan mereka. Jadi jin itu pun punya kendaraan. Al-fawaid, fawaid di sini, an-nahyu an masil faraj bil yamin aw istinja biha. Larangan untuk menyentuh kemaluan dengan tangan kanan dan cebok dengan tangan kanan, dilarang. Yang kedua, yushtaratu fil istijmari an yakuna bithalati masahatin munqiyatin fa'aksar. Disyaratkan orang cebok dengan menggunakan batu itu dengan tiga kali usapan batu, batu satu diusap, batu dua diusap, batu tiga diusap, atau di sini munkiatin fa'aksar, yang jelas bersih, ya maka bisa lebih dari tiga. Yang ketiga, istihbabu qat'il istinja ala witrin au thalathin au khamsin au sab'in. Dianjurkannya cebok itu jumlahnya witir 3, 5 atau 7. Yang keempat, tahrimul istijmar bil 'idami au raji'i li'annaha ta'amul jin wa ta'amu dawabihim. Jadi tahrimul istijmar, haramnya istijmar yaitu cebok dengan menggunakan tulang atau kotoran hewan, itu tidak bolehkan karena itu adalah makanannya jin dan makanan hewannya mereka. Ya, demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan dengan kesabaran kita mengikuti kajian seperti ini menjadi amal kebaikan kita kelak di yaumul hisab, dan kita diberikan anugerah mendapatkan akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.